Halo dan selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Saya sangat senang kamu bisa bergabung hari ini. Ya, senang sekali bisa membedah topik yang menarik ini bareng-bareng. Betul, misi penelusuran mendalam kita kali ini tuh ngebongkar sebuah dokumen yang kalau cuma dilihat dari judulnya aja ya, Bab 11, Branching Strategy and Release Flow, itu mungkin terdengar kayak buku manual teknis yang super kering. Sangat membosankan kalau cuma dibaca sekilas. Bener banget, tapi setelah membacanya saya baru sadar kalau dokumen ini sebenarnya menyimpan drama tingkat tinggi, politik kantor, dan rahasia manajemen risiko yang luar biasa. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal kode, kan? Tepat. Nah, untuk memulai eksplorasi hari ini, saya pengen kamu yang sedang mendengarkan ikut masuk ke dalam sebuah skenario. Bayangkan ini hari Jumat malam, jam di dinding kantor menunjukkan pukul 23.58. Waktu yang sangat krusial. Ya, kamu berada di war room sebuah perusahaan e-commerce bernama Toko Cepat. Suasananya tuh luar biasa tegang, dipenuhi kotak pizza dingin dan kopi basi. 15 engineer udah kurang tidur selama 2 minggu penuh. Mereka pasti bersiap untuk rilis besar-besaran. Betul, bersiap merilis fitur integrasi pembayaran baru yang sangat krusial buat mega kampanye akhir pekan besok. Tinggal 2 menit lagi menuju tenggat waktu penggabungan kode. Skenario yang sangat familiar. Menjelang tengah malam di hari Jumat adalah waktu di mana keputusan-keputusan terburuk dalam rekayasa perangkat lunak biasanya dibuat. Tepat pada pukul 23.59, layar monitor di ruangan itu mulai menampilkan teks berwarna merah. Rentetan pesan error bermunculan. Bencana dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Berdasarkan dokumen kita, ada rentetan kegagalan sistemik, sebuah feature branch yang belum stabil dipaksa masuk karena engineer-nya panik dikejar waktu. Kepanikan yang sangat bisa dipahami, tapi fatal. Lalu, cabang rilis yang seharusnya udah dibekukan, disuntikkan perbaikan darurat dari tim lain yang sama sekali nggak ada hubungannya, tanpa koordinasi. Dan saya yakin mereka kehilangan jejak versinya. 100%. Lebih kacaunya lagi, pas lead engineer berteriak menanyakan ini rilis versi berapa, nggak ada yang tahu pasti. Tag versi terakhir di sistem adalah versi 2.2.1, dan itu dibuat sebulan yang lalu. Itu adalah definisi dari hilangnya visibilitas. Saat sebuah tim nggak tahu kode mana yang sedang berjalan di server, mereka pada dasarnya sedang mengemudi dalam keadaan buta. Dan puncaknya terjadi saat mereka memaksakan migrasi database. Muncul pesan error fatal, duplicate column. Wow, mematikan itu. Sistem mati total. Pukul 4.30 pagi, rilis dibatalkan secara memalukan. Sayang sekali, kerja keras 2 minggu menguap begitu saja. Ada 2 engineer di 2 cabang terisolasi yang sama-sama menambahkan kolom. Sebut saja kolom status transaksi tanpa saling tahu. Karena mereka bekerja di silo masing-masing. Betul. Di laptop mereka masing-masing, kodenya berjalan sempurna. Tapi saat dipaksa gabung ke cabang rilis yang usang, database kebingungan, menolak eksekusi, dan langsung crash. Dan dampaknya ke bisnis langsung terasa. Kampanye akhir pekan harus pakai sistem lama, manajemen murka, dan tim harus lembur memunguti puing-puing kekacauan. Oke, mari kita bedah ini. Apa sebenarnya akar masalah dari mimpi buruk Toko Cepat tadi? Pasti banyak yang mengira itu salah alatnya. Iya kan? Bukan gitnya yang rusak. Dan rasanya nggak adil menyebut timnya nggak kompeten karena mereka udah kerja keras. Arsitektur resiko. Arsitektur resiko. Betul. Ini yang sering luput dari perhatian kepemimpinan teknis. Branching strategy atau strategi percabangan kode terlalu sering diremehkan sebagai sekedar preferensi gaya coding. Padahal ini murni tentang kontrol resiko. Jadi bukan cuma soal selera programmer ya? Sama sekali bukan. Bagaimana sebuah tim mengatur aliran kode mereka dari laptop developer hingga ke server produksi, itu sebenarnya adalah keputusan bisnis terpenting yang menyamar sebagai keputusan teknis. Keputusan bisnis yang menyamar sebagai keputusan teknis. Kalau dipikir-pikir, CEO mungkin nggak peduli sama sekali apakah tim engineering pakai Gitflow, GitHub Flow, atau SVN sekalipun. Pasti tidak peduli. Tapi CEO sangat peduli kalau keranjang belanja e-commerce mati selama 2 jam dan perusahaan rugi ratusan juta rupiah. Nah, itu intinya. Mengapa dokumen ini menyebutnya secara spesifik sebagai arsitektur resiko? Karena setiap aturan yang kamu buat dalam repositori kodemu, kapan sebuah cabang boleh dibuat, berapa lama ia boleh terpisah dari kode utama, syarat apa yang harus dipenuhi sebelum ia digabungkan, itu semua adalah gerbang kontrol risiko. Semacam pos penjagaan gitu ya? Benar. Kamu secara harfiah sedang mendesain letak trade-off fundamental antara stabilitas dan kecepatan. Ini kayak mendesain sistem jalan raya nggak sih? Kalau kita pasang lampu merah dan pos pemeriksaan di setiap persimpangan, jalanan itu akan sangat aman dari kecelakaan. Tapi pasti macet. Waktu tumpuh dari ujung ke ujung jadi luar biasa lambat. Sebaliknya, kalau kita cabut semua lampu merah dan biarkan semua orang memacu kendaraan sekencang mungkin, perjalanannya kilat, tapi risiko tabrakan beruntun di tengah jalan sangat tinggi. Nah, itu dia. Kalau kita bawa analogi itu ke dunia nyata, tugas seorang arsitek sistem adalah menghitung di mana persisnya pos pemeriksaan itu harus diletakkan. Di mana biaya penundaan itu bisa ditekan seminimal mungkin, namun efektivitas pencegahan kecelakaannya paling tinggi. Dan ini tentu akan sangat bergantung pada siapa yang melintasi jalan tersebut. Untuk kamu yang sedang mendengarkan, coba aplikasikan ini ke lingkungan kerjamu sendiri. Konteks itu segalanya. Kalau kamu berada di startup tahap awal yang sedang mencari product market fit, toleransi resikomu pasti sangat tinggi. Kamu butuh kecepatan untuk meluncurkan fitur buat melihat respons pengguna. Sistem sesekali bagi mungkin masih bisa ditoleransi. Karena yang penting adalah validasi ide dengan cepat. Tapi bayangkan kalau kamu mendesain sistem untuk perbankan yang memproses transaksi miliaran rupiah setiap milidetik. Toleransi risikonya pada dasarnya adalah nol. Itulah landasan mengapa nggak ada satupun model percabangan yang bisa dilabeli sebagai solusi universal. Ukuran tim, frekuensi rilis, apakah kamu menargetkan rilis setiap minggu atau 10 kali sehari? Dan seberapa matang infrastruktur pengujian otomatis yang tim miliki? Semua variabel itu harus dihitung sebelum memilih model. Berbicara tentang pilihan model, sumber materi kita ini membedah 4 aliran utama. Mari kita gali lebih dalam mekanismenya agar pendengar kita bisa mengevaluasi mana yang sedang mereka jalankan atau mana yang seharusnya mereka gunakan. Tentu, kita bisa mulai dari yang paling klasik. Ya, GitFlow. Di dokumen ini, model ini digambarkan punya struktur yang sangat kaku. Ada cabang main, cabang develop, lalu ada spesialisasi seperti cabang feature, release, dan hotfix. Filosofi di balik GitFlow adalah pemisahan dan isolasi yang sangat tegas. Alur kerjanya dirancang sedemikian rupa agar kode yang belum benar-benar teruji tidak akan pernah menyentuh cabang utama. Sangat defensif ya? Sangat. Model ini sangat tangguh untuk aplikasi yang terikat pada jadwal rilis versi yang ketat. Misalnya perangkat lunak perbankan konvensional atau aplikasi mobile. Karena kalau aplikasi mobile kan proses distribusinya harus melewati review App Store berhari-hari. Betul, jadi mereka tidak bisa sembarangan merilis versi baru kalau ada bug. Harus benar-benar dipastikan stabil sebelum rilis. Tapi kalau saya melihatnya dari sudut pandang developer modern, ini terasa seperti birokrasi yang mencekik. Kalau setiap fitur harus masuk ke develop, lalu menunggu siklus cabang rilis dibentuk. Belum lagi QA-nya? Iya, lewati QA manual dulu, baru akhirnya masuk ke main. Bukankah itu berarti kode yang saya tulis hari ini baru akan dinikmati pengguna sebulan lagi? Di era kompetitor merilis pembaruan tiap minggu, siklus lambat ini rasanya seperti bunuh diri komersial. Dan keluhan itulah yang membuat GitFlow perlahan mulai ditinggalkan oleh banyak perusahaan SaaS modern. Selain lambat, ada toll psikologis yang berat bagi developer. Maksudnya beban mental gitu? Ya, fenomena yang dikenal sebagai merge hell atau neraka penggabungan kode. Semakin lama sebuah cabang terpisah dari jalur utama, semakin jauh ia menyimpang. Ah, jadi pas mau digabungin lagi kodenya udah pada beda semua ya? Tepat. Saat akhirnya digabungkan, setelah berbulan-bulan, perbenturan kodenya sangat masif dan butuh waktu berhari-hari hanya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Masuk akal. Lalu sebagai antitesisnya, dokumen ini membahas GitHub Flow. Model ini membuang semua kerumitan tadi. Sangat minimalis. Intinya cuma ada satu cabang utama, main, yang diklaim harus selalu dalam kondisi siap dideploy. Saat ada fitur baru, potong cabang feature, kerjakan, review, lalu langsung lebur kembali ke main. Ini terdengar sangat membebaskan. Kecepatan adalah keunggulan absolut dari GitHub Flow. Ini model yang secara de facto menjadi standar untuk tim berukuran kecil hingga menengah, katakanlah 5-20 engineer. Khususnya buat yang rilisnya harian ya? Terutama untuk produk berbasis web atau SaaS yang menuntut rilis beberapa kali dalam sehari. Tapi tunggu, kebebasan ini pasti ada harganya dong. kalau aliran kodenya secepat itu dan semua orang langsung menggabungkan pekerjaannya ke main? Risikonya juga tinggi. Benar. Satu developer yang ceroboh bisa langsung menghancurkan seluruh sistem produksi, kan? Konsekuensi logis dari membuat pos pemeriksaan manual adalah kamu harus menggantinya dengan pos pemeriksaan otomatis. Otomatisasi jadi kunci ya di sini? GitHub Flow hanya akan berhasil jika sebuah tim memiliki disiplin pengujian yang militan. Setiap baris kode yang masuk harus melewati ratusan bahkan ribuan tes otomatis. Tanpa jaring pengaman itu, GitHub Flow memang sangat rapuh. Oke, kita beralih ke model ketiga, GitLab Flow. Di sini konsepnya sedikit berbeda karena ia berbasis lingkungan atau environment. Kodenya mengalir secara linier dari cabang main, bergeser ke cabang pre-production, lalu bermuara di cabang production. Ini sangat menarik dari sisi operasional. Mengapa sebuah organisasi memilih pendekatan ini dibanding GitHub Flow? Pendekatan ini biasanya dipilih ketika struktur organisasi menuntut jejak audit yang jelas atau proses persetujuan berlapis yang melibatkan pihak non-teknis. Oh, jadi nggak cuma urusan engineer aja? Betul. Misalnya, cabang pre-production terhubung ke server staging, di mana tim produk atau klien bisa melihat dan menyetujui fitur tersebut sebelum ia dipromosikan ke cabang production. Jadi semuanya lebih transparan ya buat pihak luar. Sinkronisasi antara nama cabang dan lingkungan fisik di server memberikan visibilitas operasional yang luar biasa jernih. Jadi ini semacam kompromi antara kecepatan GitHub Flow dan keteraturan operasional untuk perusahaan yang proses rilisnya masih bertahap. Nah, model keempat ini yang membuat saya cukup terkejut. Raksasa teknologi yang skalanya masif seperti Google, Meta, dan Netflix ternyata memakai trunk-based development. Paradigma yang sangat berbeda. Kalau dipikir logika kasarnya ya, ribuan engineer bekerja di repositori yang sama pasti butuh banyak cabang terpisah agar tidak saling mengganggu. Tapi mereka malah melakukan kebalikannya. Semua orang bekerja di satu cabang utama atau trunk. Dan aturannya sangat ketat. Iya, syaratnya sangat ekstrim. Cabang fitur umurnya nggak boleh lebih dari 1 atau 2 hari. Membaca bagian ini, saya jujur skeptis. Menggabungkan kode ke jalur produksi setiap 24 jam? Terdengar seperti resep untuk bencana. Kan, bagaimana kalau kodenya belum selesai? Bukankah ini sama aja memindahkan masalah dari neraka penggabungan ke neraka produksi, di mana pengguna disajikan fitur setengah matang? Yang sangat menarik di sini adalah mereka menggunakan mekanisme decoupling untuk menetralisir risiko tersebut. Mereka memisahkan integrasi kode dari peluncuran fitur. Decoupling itu pemisahan ya? Benar. Rahasia utamanya adalah penggunaan feature flags atau bendera fitur. Saat seorang engineer di Netflix belum selesai membuat algoritma rekomendasi baru dalam waktu 2 hari, ia tetap wajib menggabungkan kodenya ke trunk. Tapi kan kodenya belum beres. Kodenya memang belum selesai, namun kode tersebut dibungkus oleh sebuah feature flag yang statusnya diatur mati di produksi. Ah, saya mulai paham. Kodenya secara fisik ada di server, tereksekusi bersama jutaan baris kode lainnya untuk memastikan tidak ada konflik fundamental. Tapi sama sekali tidak bisa dilihat atau diakses oleh pengguna akhir. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik bagi saya dalam materi ini. Memisahkan antara deploy dan release. Konsep yang sangat krusial. Saya yakin banyak dari kita, bahkan di industri teknologi, sering menggunakan dua kata ini secara bergantian seolah maknanya sama. Tapi dokumen ini dengan tegas membedakannya. Mengacaukan kedua konsep ini adalah sumber dari banyak kepanikan operasional. Deploy adalah tindakan murni teknis memindahkan file kodemu dari repositori ke lingkungan server. Titip. Hanya memindahkan file. Sedangkan release adalah keputusan strategis bisnis mengekspos fungsionalitas dari kode tersebut kepada pengguna. Analogi saklar lampu sepertinya sangat pas di sini. Deploy itu ibarat tukang listrik yang udah memasang kabel, bohlam, dan rumah lampu di langit-langit ruang tamu. Instalasinya sudah lengkap. Secara teknis, instalasinya udah ada di sana. Tapi selama saklar di dinding yang mana itu adalah feature flags-nya, belum kita tekan ke posisi on, ruangan tetap gelap. Pengguna di dalam ruangan nggak tahu kalau di atas mereka udah ada lampu baru. Analogi yang brilian. Dan nilai tambah terbesar dari saklar ini adalah ia bertindak sebagai instrumen mitigasi insiden yang instan. Mari kembali ke skenario panik toko cepat tadi. Oh iya, yang meledak tadi. Di masa lalu, jika sistem pembayaran meledak setelah rilis, satu-satunya cara adalah melakukan rollback seluruh sistem. Itu pasti lama banget prosesnya. Analogi saklar lampu sepertinya sangat pas di sini. Deploy itu ibarat tukang listrik yang udah memasang kabel, bohlam, dan rumah lampu di langit-langit ruang tamu. Instalasinya sudah lengkap. Secara teknis, instalasinya udah ada di sana. Tapi selama saklar di dinding yang mana itu adalah feature flex-nya, belum kita tekan ke posisi on, ruangan tetap gelap. Pengguna di dalam ruangan nggak tahu kalau di atas mereka udah ada lampu baru. Analogi yang brilian. Dan nilai tambah terbesar dari saklar ini adalah ia bertindak sebagai instrumen mitigasi insiden yang instan. Mari kembali ke skenario panik toko cepat tadi. Oh iya, yang meledak tadi. Di masa lalu, jika sistem pembayaran meledak setelah rilis, satu-satunya cara adalah melakukan rollback seluruh sistem. Itu pasti lama banget prosesnya. Sangat lama. Menarik mundur versi database, mengembalikan versi kode lama, yang mana itu memakan waktu puluhan menit, dan sistem harus mengalami downtime. Sementara pembeli pada komplain karena transaksinya gagal terus. Tepat. Tapi dengan feature flex, lead engineer cukup masuk ke dashboard dan mematikan saklar fitur pembayarannya. Dalam sepersekian detik, fitur itu lenyap dari layar pengguna, dan traffic kembali normal. Kalau kita punya kontrol sepresisi itu, berarti kita bisa melakukan canary release juga kan? Menyalakan lampunya hanya untuk 5% pengguna di ruangan, buat melihat apakah mereka silau atau tidak, sebelum menyalakannya untuk semua orang. Sangat bisa. Itu praktik standar saat ini. Kalau didabungkan dengan blue-green deployment yang juga dibahas dalam sumber kita, tingkat keamanannya jadi terasa hampir absolut. Berdasarkan pemahaman saya, blue-green ini kayak punya dua studio yang identik. Studio biru sedang live menyiarkan acara. Menghadapi pengguna secara langsung. Sementara itu, kru menyiapkan set baru di studio hijau. Kita bisa mengecek suara, kamera, dan lighting di hijau secara leluasa. Kalau semuanya udah sempurna, sutradara tinggal memindahkan rute penonton dari biru ke hijau. Tidak ada jeda siaran sama sekali. Penjabaran yang sangat akurat. Pengalihan rute lalu lintas jaringan itu terjadi di level router atau load balancer. Jika ada anomali kecil sekalipun yang terdeteksi di lingkungan hijau setelah penonton dialihkan, memutarnya kembali ke biru hanya butuh satu klik. Wow, semudah itu ya. Tapi sehebat apapun sistem pelindungnya, di dunia nyata server bisa saja tiba-tiba terbakar. Atau celah keamanan kritis ditemukan tengah malam. Materi kita menyinggung soal hotfix atau protokol darurat. Mimpi buruk setiap engineer. Insting dasar manusia ketika melihat sistem produksi mati adalah mencari jalan pintas tercepat. Kalau kamu melihat bug fatal, instingnya pasti membuka cabang main, mengubah satu baris kode biang kroknya secara langsung, dan menekan push. Reaksi yang sangat natural, tapi sangat berbahaya. Kenapa dokumen ini menyatakan pendekatan reaktif seperti itu sebagai bencana? Karena menyiram api dengan bensin tidak akan memadamkan kebakaran. Mengubah kode langsung di cabang utama saat kondisi krisis menghilangkan semua kemampuan audit dan memicu efek domino kehancuran. Jadi protokol yang benar seperti apa? Protokol hotfix yang disiplin menuntut ketenangan. Pertama, kamu harus memetakan tag versi mana yang persis sedang berjalan di produksi. Kedua, kamu memotong cabang hotfix spesifik dari tag tersebut, bukan dari ujung cabang pengembangan terbaru. Biar kita memperbaiki di fondasi yang memang sedang dipakai pengguna ya. Tepat. Ketiga, perbaiki bug-nya di lingkungan yang terisolasi itu. Keempat, uji secara komprehensif. Dan kelima, yang paling sering dilupakan, setelah digabungkan kembali, buat tag rilis baru yang incremental. Langkahnya cukup panjang juga untuk sebuah keadaan darurat. Dan dalam banyak kasus insiden tingkat tinggi, menunda perbaikan dan langsung melakukan rollback ke versi stabil sebelumnya jauh lebih masuk akal secara bisnis daripada berjudi dengan forward fix yang berisiko menciptakan error turunan. Forward fix itu malah nambah masalah baru ya biasanya. Sangat sering terjadi. Untuk melihat bagaimana transisi semua teori arsitektur ini berdampak pada budaya perusahaan, sumber materi kita menyajikan studi kasus tentang evolusi startup fiktif bernama Data Analytics selama kurun waktu 5 tahun. Kasus yang sangat representatif. Fase-fase ini sangat mewakili kenyataan di lapangan. Di fase 1, mereka mulai sebagai sekelompok kecil, 3 engineer di sebuah garasi. Mereka menggunakan GitHub Flow yang paling dasar. Pada tahap itu, kompleksitas organisasi nyaris nol. Koordinasi penyatuan kode bisa diselesaikan hanya dengan memutar kursi dan memberitahu rekan di sebelahnya. Namun, di fase 2, tim membengkak menjadi 15 engineer. Ada pemisahan antara front-end, back-end, dan tim data. Disinilah GitHub Flow mulai memperlihatkan retakannya. Sistemnya mulai tidak kuat menahan beban kolaborasi. Dokumen menyebutkan bahwa mereka mulai mengalami kelumpuhan produktivitas. Bayangkan dua engineer back-end memodifikasi modul autentikasi yang sama selama 2 minggu berturut-turut. Itu resep untuk merge konflik. Pasti. Saat keduanya mencoba meleburkan kode ke main di hari Jumat sore, kodenya saling tumpang tindih secara destruktif. Rasa frustrasi dari merge hal ini yang memaksa mereka bermigrasi ke trunk-based development dipadukan dengan feature flags. Mereka memaksa semua orang memecah pekerjaan menjadi potongan kecil yang digabung setiap hari. Betul. Dan ini transisi yang berat pasti buat mereka. Evolusi yang didorong oleh rasa sakit operasional. Rasa sakit dari konflik kode jauh lebih mahal secara waktu dibandingkan investasi awal membangun sistem pengujian yang dibutuhkan untuk trunk-based development. Cerita memanas di fase 3. Jumlah engineer mencapai 30 orang dan bisnis mereka berhasil menggait klien enterprise alias bank dan institusi besar. Ini menarik karena profil pelanggan mengubah strategi kode. Klien enterprise punya ekspektasi yang jauh berbeda. Klien perbankan nggak mau dashboard mereka tiba-tiba berubah antar mukanya di hari Selasa siang tanpa pemberitahuan. Mereka butuh jadwal yang bisa diprediksi. Stabilitas adalah raja. Oleh karena itu, data analytics memperkenalkan konsep release train. Ini kayak jadwal keberangkatan kereta api yang kaku setiap 2 minggu. Kalau kodemu belum lolos tes saat fluid kereta berbunyi, jangan paksa masuk, tunggu aja kereta berikutnya 2 minggu lagi. Disiplin jadwal yang sangat ketat. Mereka juga menerapkan semantic versioning, yang formatnya major.minor.patch. Itu untuk memberi sinyal yang jelas kepada klien tentang skala pembaruan. Fase ketiga ini menandai pergeseran mentalitas dari membangun secepat mungkin menjadi membangun fondasi kepercayaan klien. Stabilitas mengambil alih tahta dari kecepatan murni. Dan akhirnya di fase 4, dengan lebih dari 50 engineer, arsitektur mereka pecah menjadi puluhan layanan mikro atau microservices. Kompleksitasnya meningkat eksponensial. Di titik ini, mengelola repositori bukan lagi sekedar memantau baris kode, tapi memantau jaring laba-laba dependensi antar layanan. Dalam proses evolusi ini, banyak tim yang tersandung. Dokumen kita secara khusus memberikan porsi untuk menguliti apa yang disebut anti-pattern atau jebakan maut dalam manajemen cabang. Sesuatu yang harus diwaspadai oleh setiap teknolog. Apa saja perilaku destruktif yang harus segera dihentikan oleh pendengar kita jika terjadi di tim mereka? Ada beberapa kebiasaan buruk yang menolak mati di banyak organisasi. Pertama, menoleransi cabang fitur yang umurnya berminggu-minggu. Ini adalah bom waktu merge konflik yang pasti meledak. Setuju. Lalu yang kedua? Kedua, fenomena penggabungan raksasa di menit-menit akhir menjelang sprint review. Ketika ribuan baris kode digabung sekaligus, tanpa review yang memadai, kualitas akan hancur lebur. Asal masuk, biar kelihatan selesai kerjanya pas demo. Tepat sekali. Ketiga, mendeklarasikan cabang rilis namun melanggar aturan code freeze. Cabang rilis dimaksudkan untuk menstabilkan kode dari bug. Tapi jika manajer produk terus memaksa memasukkan satu fitur kecil lagi di menit terakhir... Fitur titipan nih biasanya. Ya, maka cabang itu tidak akan pernah mencapai titik stabil. Ada satu lagi anti-pattern yang berkaitan dengan saklar lampu kita tadi kan? Tentang membiarkan feature flags usang menumpuk. Tepat. Feature flag adalah hutang teknis yang disengaja. Jika fitur X sudah dirilis 100% ke semua pengguna dan terbukti stabil selama sebulan, maka blok kode yang mengontrol flag tersebut harus segera dicabut dan dihapus secara permanen. Kalau nggak dihapus, gimana efeknya? Jika tim malas membersihkannya, dalam setahun akan ada ratusan percabangan logika if-else rahasia di dalam sistem. Ini secara eksponensial menambah kompleksitas testing dan seringkali menjadi celah masuknya bug misterius di masa depan. Membayangkan ratusan saklar lampu yang kabelnya kusut di dalam satu ruangan itu resep sempurna buat korsleting ya? Sangat akurat. Sekarang setelah membahas semua kerangka filosofis dan struktural ini, ada satu komponen penutup yang menurut sumber materi kita menjadi perkat mutlak. Tanpa komponen ini, keempat model yang kita bahas tadi hanyalah dokumen pajangan. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, tidak ada aturan prosedur buatan manusia yang bisa bertahan dari kepanikan. Karena manusia panik, ya pasti menerobos aturan. Dalam situasi tekanan tinggi, kelelahan jam 3 pagi, atau sekedar kelalaian manusiawi, aturan code freeze atau kewajiban menjalankan pengujian lokal pasti akan dilanggar. manusia adalah titik terlemah dalam strategi percabangan apapun. Karena itulah, otomatisasi melalui sistem CICD, Continuous Integration atau Continuous Deployment, harus didapuk sebagai eksekutor tanpa ampun. Otomatisasi tidak punya perasaan. Pernyataan di materi kita ini memukul telak. Branching strategy without CI is an illusion of control. Memiliki strategi percabangan tanpa dukungan pipa integrasi berkelanjutan hanyalah ilusi kendali. Kita merasa aman karena punya diagram yang indah di dinding, padahal kenyataannya siapapun bisa menabrak pagar tersebut. Otomatisasi mengubah kebijakan tim dari sekedar saran yang baik menjadi hukum fisika. Ketika pipeline CI dikonfigurasi dengan benar, sistem secara fisik akan memblokir push yang tidak lolos unit test. Kodenya ditolak mentah-mentah oleh sistem. Menolak kode yang kualitasnya di bawah standar linting, dan menahan merge request yang belum disetujui oleh rekan senior. Ia menghapus subjektivitas dan negosiasi dari menjaga kualitas kode. Wah, perjalanan kita menelusuri dokumen ini sungguh padat dan membuka mata. Dari menganalisis anatomi bencana rilis tengah malam di e-commerce, mengupas esensi strategi percabangan sebagai manajemen risiko bisnis, membedah kekuatan dan kelemahan 4 model populer, hingga memahami pergeseran paradigma antara pemisahan deploy dan rilis, belum lagi studi kasus bagaimana struktur kode harus bertumbuh selaras dengan ukuran tim dan profil klien, serta peran vital otomatisasi sebagai palu penegak hukum yang objektif. Jadi, apa makna dari semua ini? Intisari yang harus dibawa pulang? Jika ada satu benang merah yang bisa kamu ekstrak dan bawa ke ruang rapat timmu besok, adalah pemahaman bahwa caramu menyatukan kode di Git jauh melampaui urusan teknis. Setiap aturan percabangan mengkodekan budaya perusahaanmu. Ia mendokumentasikan seberapa besar toleransi risikomu, seberapa dalam komitmenmu terhadap kualitas sistem, dan bagaimana bentuk kolaborasi antar manusia di dalamnya. Kesimpulan yang sangat komprehensif. Dan sebelum kita menyudahi eksplorasi hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran kritis yang bisa kamu renungkan terkait sistem di tempatmu bekerja. Silakan, ini bagian favorit saya. Kita telah memuji bagaimana feature flags merevolusi cara kerja tim modern. Ia memungkinkan inovasi berkecepatan tinggi dengan menyediakan jaring pengaman untuk menyembunyikan fitur yang belum rampung dari mata publik. Tapi mari kita tilik dampak psikologis jangka panjangnya. Dampak psikologisnya? Iya. Apakah mengetahui bahwa sebuah kode yang rentang, rapuh, atau setengah jadi bisa dengan santai diselundupkan dan nangkring dengan aman di server produksi secara perlahan menumpulkan ketelitian developer? Mengubah mereka jadi terlalu santai ya? Alih-alih merangsang keberanian berinovasi yang terukur, mungkinkah kenyamanan semu ini justru menyuburkan kecerobohan? Apalagi jika budaya timmu tidak mewajibkan pembersihan bendera-bendera tersebut secara berkala. Benar juga. Sebuah jaring pengaman, jika digunakan setiap detik sebagai sandaran, bisa berubah menjadi beban mematikan ketika jaring itu sendiri akhirnya robek oleh tumpukan utang teknis. Sesuatu yang layak kamu pertimbangkan secara matang. Sebuah tamparan realita yang berlian sekaligus sudut pandang yang mengejutkan untuk menutup diskusi kita. Tool yang dirancang untuk menyelamatkan kita rupanya bisa mengubur kita jika dibarengi dengan kealpaan disiplin. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah meluangkan waktu bergabung bersama kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Terima kasih juga. Ini diskusi yang luar biasa. Semoga wawasan yang kita bedah bisa menghindarkan timmu dari teror layar error berwarna merah di hari Jumat malam dan memberimu pijakan yang kokoh untuk mendesain sistem kerja yang gesit namun tidak mudah patah. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita berikutnya. Tetaplah penasaran dan selamat membangun sistem yang tangguh.